nyalakan api di dalam tungku. Dingin sekali malam itu, namun lebih dingin dalam hatiku. Sejak cintamu telah berlalu, waktu hujan turun di malam.